tutup lugunya cermin di rumahmu hingga puisi trotoar yang salah dalam mengecewanta. Ada kau jangan yang lebih bijak dari kesabaran. Untuk setiap prosa yang kita benarkan mendustai fitrah, maka lahir hidup dan mati hanyalah episode kesempatan dari rasa kebajikan di tiap dekade. Buahkanlah hikmah dari tiap keteladanan frase, simpati sisi bandingkan kebaikan di tiap etalase. Maka tunjukkanlah, tunjukkan pada dunia yang selalu menilai dengan sebelah mata, pada setiap perjalanan dan fitrah yang menyapa, untuk iman dari anugerah yang begitu berharga, pada tapak jalan kesolehan itu terjagalah keyakinan dalam keesaan Allah. Bangga menjadi orang Islam, meneladani Rasulullah dan para sahabatnya. Syukuri, beruntun garis hidup menuju pada satu titik, atau cermin azab bagi gelora jiwa yang munafik. Maka terjagalah ruang-ruang hati dari segala maksiat, simpanlah rasa takutmu hanya untuk Allah, karena sebuah tsunami pun hanyalah cubitan dari surga. Prabah hati itu kembali mengingat neraka. Bangunlah rasa syukur dalam kepasrahan, agar jiwa-jiwa kelabu sepatutnya berduka, untuk kembali mendekatkan diri pada kesolehan, membangun rumah akidah dalam kemurnian. Di hatimu ada syair kehidupan yang harus tetap utuh, walau itu mungkin tak sesuai Rasulullah. Banggalah seperti aku yang selalu bangga menjadi orang Islam. Bangga menjadi orang Islam, meneladani Rasulullah dan para sahabatnya. Resonansi cerita abadi tentang hati-hatian diri. Ada misteri di balik sepertiga malam yang khusyuk, peluru keimanan dalam alunan murojaah yang teduh. Untuk setiap amal yang selalu kita perjuangkan dan keteladanan yang selalu kita tanam, tuailah setiap bunga-bunga ibadah dalam ketegunan, agar tapak kakimu selalu terjaga bersama sang pemberi rahmat. Menyelami ilmu hingga kedalaman tarbiyah, untuk selalu bertarokat dengan sang pencipta. Disitulah bencana tidak lebih dari sebuah teguran, dan kesenangan hidup hanyalah cobaan semata. Karena sebaik-baiknya dunia ini hanyalah persinggahan, dan sebaik-baiknya cinta itu pasti Allah Ta'ala. Maka sebaik-baiknya kesuksesan itu pasti ketakwaan. Bangga menjadi orang Islam, meneladani Rasulullah dan para sahabatnya. Aku bangga menjadi orang Islam, meneladani Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah dan para sahabatnya.